Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fiqih. Kemarin tentang had al-qazaf. Sekarang bima yasbutu had al-qazaf. Dengan apa had qazaf itu terbukti? Al-haddu yasbutu bi ahadi amrayni. Had itu terbukti dengan salah satu dari dua hal. Maksudnya terbukti secara keterbuktian syar'i di dunia ini. Sehingga had nanti diterapkan kepada orangnya. Yang pertama, iqrarul qazif nafsihi. Pengakuan si penuduh itu sendiri. Dia ngaku, emang saya menuduh si pulan berzina. Berarti kan mengaku. Terus ketika dia tidak bisa mendatangkan saksi, terus si yang dituduh juga tidak mengaku, kan kena. Dan dia ngaku, dia menuduh. Itu pengakuan. Yang kedua, au bi syahadati rajulaini adlaini, atau dengan kesaksian dua muslim laki-laki yang adil. Dua orang kan tidak cukup. Satu atau satu dengan dua perempuan juga tidak cukup. Tapi harus dua laki-laki muslim yang adil. Itu pembuktian syar'i. Kemudian uqubatul qazif ad-dunyawiyah. Hukuman di dunia bagi orang yang menuduh berzina. Hukumannya ada dua. Ada uqubah madiyah. Ada uqubah adabiyah, ada sanksi yang sifatnya fisik gitu. Kalau dia menuduh orang wanita atau laki-laki yang baik-baik berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi empat orang laki-laki yang adil, maka dia terkena pertama uqubah madiyah yaitu 80 dera'an. Terus uqubah adabiyah, sanksi yang sifatnya penjeraan yang lainnya sifatnya kaitan dengan sosial, status sosial itu apa, dia dihukumi sebagai orang fasik, dia tidak diterima kesaksiannya selamanya. Jadi kesaksiannya tidak diterima dan dia diponis sebagai orang fasik. Nah, dua hukuman ini, yaitu uqubah madiyah dan uqubah adabiyah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah, deraklah mereka sebanyak 80 deraan, dan jangan kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang tobat dari setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah mengatakan fajliduhum samanina jadah, uqubah madiyah. Terus uqubah adabiyahnya, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima kesaksiannya selamanya. Terus wa ulaika humul fasiqun, mereka orang fasik. Ini disepakati oleh para ulama, sanksi ini bila si orang yang menuduh berzina itu tidak tobat. Kalau tidak tobat, kesaksiannya tidak diterima selamanya. Dan dia diponis sebagai orang fasik. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dia tobat di dunia? Nah, ini bahasan berikutnya. Ada dua masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, hal uqubatul abdi mislu uqubatil hurri amla. Apakah hukuman bagi hamba sahaya itu sama seperti hukuman bagi orang merdeka? Merdeka. Orang merdeka berapa? 80 deraan kan? di sini yang masalah ini apakah hukuman bagi hamba sahaya itu sama dengan orang merdeka atau tidak? Di sini annahu idza qadzafal abdu al hurra al muhsan wajib alaihi al haddu walakin hal hadduhu mislu haddil hurri au ala nisf minhu. Bila hamba sahaya menuduh orang merdeka yang baik-baik berzina, maka wajib dihad. Akan tapi, apakah hadnya itu sama dengan orang merdeka atau separohnya? Separohnya berarti 40 kan? Dalam hal ini tidak ada dalil secara khusus. Tidak ada dalil secara khusus kalau hamba sahaya menuduh apa orang merdeka. Yang ada juga sebaliknya. Orang merdeka atau tuan menuduh hamba saya berzina, itu ada. Tapi kalau hamba saya menuduh orang yang merdeka yang baik-baik berzina, itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah hukumannya secara sharih. Oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat tentang hal itu. Di mana mayoritas ulama berpendapat bahwa hamba sahaya bila telah terbukti dia itu melakukan apa qazab, menuduh berzina orang merdeka yang baik-baik, maka sanksinya itu arbauna jaladah, 40 jilidan, berarti separuh apa orang merdeka. Kenapa? Li'annahu haddun yantasifu birriqqi mislu haddiz zina. Dikarenakan dia itu adalah had yang menjadi dijadikan setengah dengan sebab dia hamba sahaya. Sebagaimana dalam zina hamba sahaya separoh kan setengah. Allah mengatakan fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Bila mereka wanita-wanita budak itu melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separoh apa hukuman yang diterapkan kepada wanita-wanita merdeka. Dikiaskan kepada dalam qazab, dalam zina itu budak diparoh, berarti dalam qazab juga diparoh. Itu pendapat mayoritas para ulama. Makanya di sini Imam Malik mengatakan Abu Zanad berkata, saya bertanya kepada Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah tentang hal itu. Maka Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah mengatakan adraktu Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Affan wal khulafa'a wa halumma jarra fama ra'aitu ahadan minhum jalada 'abdan fi fariyatin aktsara min 40. Saya mendapatkan Umar, Utsman dan para khalifah sesudahnya. Saya tidak tidak melihat mereka mendera hamba sahaya karena sebab menuduh berzina lebih dari 40. Berarti cuma 40. Di sini Ibnu Mas'ud Az-Zuhri, Umar Ibnu Abdul Aziz Qabisah, juga Imam Al-Auza'i, juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa hamba sahaya yang menuduh orang yang baik-baik yang merdeka berzina, maka si hamba sahaya ini sama dengan orang merdeka, 80 dera'an. Dikarenakan ia adalah had yang wajib karena hak manusia. Dikarenakan perbuatan tindak kejahatannya ini terhadap kehormatan seseorang. Sedangkan yang namanya jinayah, ya, tindak aniaya tidak berbeda dengan sebab dia sebagai hamba sahaya atau dengan sebab dia orang merdeka. Dan di sini pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa hamba sahaya sanksinya adalah separoh sanksi orang merdeka. Makanya Imam Ibnu Munzir mengatakan waladhi alaihi al-amsar al-qaul al-awwal wa bihi aqul. yang dianut oleh ulama-ulama atau kaum muslimin di berbagai belahan dunia Islam dulu itu kan adalah pendapat pertama itu apa separoh dan itu yang saya anut kata Ibnu Al-Munzir itu masalah pertama di hamba saya ketika mengkhazab dia separoh dari khazab had khazab yang diterapkan kepada orang mereka kemudian masalah berikutnya adalah kalau orang yang tadi mengkhazab itu tobat kan tadi kalau tidak tobat apa dia tidak terima kesaksiannya terus dia ponis apa fasik selain dia dapat deraan itu nah sekarang kalau dia tobat ya tobat apakah tobatnya ini menghapuskan sang status semua kan tadi sebutan ukubah adabiyahnya apa adalah dia diponis fasik tidak diterima kesaksiannya. Nah sekarang kalau seandainya dia tobat, apakah dia menjadi adil lagi sehingga kesaksiannya diterima atau tidak? Di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan kesaksian orang yang telah tobat dari khazab itu adalah diterima. Bila tobatnya tobat yang nasuh, tobat yang sebenarnya. Ini pendapat Imam Malik Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Al-Lais, atau Sufyan Ibn Uyainah, Asy-Syabi, Al-Qasim, Salim, dan Az-Zuhri. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau tobatnya benar-benar, maka diterima. Dan berarti pengucurian dari firman Allah tadi kan, Ilal ladzina tabu wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim. Ini pengecualian ini kembali kepada semua. Kan tadi wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim. Pengecualian ilal ladzina tabu ini kembali kepada dua hal, kepada semuanya. Tadi tidak diterima kesaksiannya dan vonis fasik. Berarti setelah tobat diterima lagi kesaksiannya dan vonis fasiknya jadi hilang. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa kesaksiannya tidak diterima. Tapi vonis fasiknya lenyap. Vonis fasiknya lenyap, tapi tetap kesaksiannya tidak diterima. Ini pendapat Mazhab Hanafi, Al-Auza'i, Al-Sawri, Al-Hasan, Sa'id Ibn Musayyab, Syuraih Ibrahim An-Nakhai, Sa'id Ibn Jubair. Jadi mereka mengatakan bahwa yang diangkat itu hanya vonis fasiknya, tapi kesaksiannya tetap tidak diterima. Apa yang menjadikan mereka berselisih pendapat itu? Padahal ayatnya kan jelasnya. Yang menjadikan mereka berselisih pendapat itu adalah tadi wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu wa aslim ba'da dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah di sini illa istisna kan? Apakah pengecualian ini kembali kepada semua atau kepada yang akhir saja? Kalau ulama tadi jumhur ulama ketika mereka yang mengatakan bahwa kesaksiannya diterima lagi mengatakan bahwa illa ini pengecual ini kembali kepada semua. Jadi taubat itu membuat dia kesaksiannya diterima lagi. Ponis fasik jadi hilang. Itu ulama tadi jumhur ulama. Nah, kalau tadi mazhab Hanafi yang mengatakan tidak terima kesaksiannya mengatakan bahwa illa di sini pengecualian di sini kembali kepada apa mustasna minhu yang apa yang terdekat itu apa wa ulaika humul fasiqun kalau yang wala taqbalu lahum syahadatan abada itu tidak terkena pengecualian ini itu sebabnya. Jadi ulama yang mengatakan bahwa pengecualian ini kembali kepada dua hal, berarti kesaksiannya diterima lagi. dan vonis fasik pun jadi hilang. Tapi ulama yang mengatakan bahwa pengecualian ini atau istisna ini kembali yang kepada yang terdekat saja, itu berarti yang waulaika humul fasikun, berarti ke situ saja, berarti yang sebelumnya tidak terkena. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, berarti tetap tidak terima kesaksiannya, cuma vonis fasiknya sudah hilang. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa kalau tobatnya tobat nasuha, bahwa kesaksiannya diterima lagi dan vonis fasik pun menjadi lenyap. Kemudian tikraru al-qazbi li syakhsin wahidin. Mengulang-ulang qazab kepada satu orang. Katakan dia itu berzina. Dia itu berzina. Nanti berapa jam berikutnya ngomong lagi dia berzina atau kamu berzina. Jadi berapa kali di sini tikrar. Idza qadzafa al-qadhif syakhsan wahidan aktsara min marrah fa 'alayhi haddun wahidun idza lam yakun qad hudda li wahidin minha fa in kana qad hudda li wahidin minha ثم عاد إلى القذف حد مرة ثانية فإن عاد حد مرة ثالثة وهكذا يحد لكل قذف. Kalau si orang yang menuduh berzina ini dia belum dihad ketika menyebutkan apa berulang-ulang itu belum dihad, berarti cukup sekali. Tapi kalau seandainya sekarang menuduh zina, terus dihad, terus besok nuduh lagi, dihad lagi, terus besoknya nuduh lagi, dihad lagi, begitu. Tapi kalau seandainya berapa kali nuduhnya, terus belum dihad, pas dihad, kena cuma sekali aja. Maksudnya sekali hadan, yaitu 80 deraan itu. Itu kalau orangnya satu, tapi berulang-ulang. Nah sekarang kalau yang dituduhnya banyak, kelompok orang banyak dituduh dasar para pezina, kan gitu kan? Atau kamu pezina, kan gitu. Banyak orangnya. Bagaimana? Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, mazhabul qailin bi annahu yuhaddu haddan wahidan. Bahwa dia dihad cuma sekali aja. Itu mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad, dan As-Sauri. Pendapat kedua, yang mengatakan bahwa dengan setiap satu orang dia kena satu had. Berarti kalau 5 orang yang dia tuduhnya apa? Berarti kali 80. Berapa tadi? 400. 400 apa? Deraan. Bisa sampai. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah mereka membedakan. Kalau seandainya menuduhnya dengan satu kalimat, dasar para pezina, kan satu kalimat ya, ya zuna itu kan, maka itu apa? Dihadnya apa? Sekali. Apa? Satu kali had. Tapi kalau seandainya mengatakan, hei pezina, itu kan, kepada setiap orangnya itu. Maka ini apa? Bagi setiap orang itu qazab. Berarti kalau tadi kalau 5 orang, 5 qazab. Berarti 5 qazab, 5 had. Berarti dari 80 yang 400 deraan. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Kan kalau disebut para pezina itu kan mungkin kan tidak merata kan, mungkin karena kadang tidak disebut, tidak maksud kepada semuanya itu kan. Iya. Tapi yang jelas ada di situ yang dituduh gitu kan. Tapi ketika disebutkan kamu itu kan, itu jelas kan. Makanya kalau tadi kalimatnya satu kalimat, maka satu kali had. Tapi kalau dengan kepada setiap orang masing-masing tuduhan disematkan, maka setiap masing-masing itu qazab. Berarti kalau 10 orang kali 80. Iya. 800. sekali ada tak mengambil sambung dulu tak lihat lagi. Kalau serius sudah mati. Mungkin apa nunggu dia apa sembuh. Kemudian halil haddu haqqun min huquqillahi aw min huquqil adamiyyin. Apakah had ini termasuk hak Allah atau hak manusia? Abu Hanifah berpendapat bahwa had ini hak dari sekian hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yatarattabu ala kaunihi haqqan min huquqillah annahu idza balagha al-hakim wajaba alaihi iqamatuhu. Maksudnya had qazab ini, kalau had pencurian, had apa perzinahan itu murni hak Allah. Tapi kalau had qazab, ulama berselisih pendapat apakah itu hak manusia atau hak Allah. Kayak kisah kan hak manusia ya. Ya, kalau mencuri hak Allah, kalau kisah walaupun sudah sampai hakim terus orang memaafkannya enggak dikisah kan. Tapi kalau pencurian terus orang yang dicuri memaafkan atau tetap dipotong tangan, kenapa? Hak Allah tidak gugur. Kayak orang murtad itu kan, yang kaitan dengan ridah mughalazah itu kan, walaupun dia tobat, apa? Tetap dibunuh, karena hak Allah. Kalau seandainya itu hak apa? Hak Allah, maka kalau sudah sampai kepada hakim wajib ditegakkan. Walaupun si orang yang dituduh berzina itu tidak menuntut. Nih, ada orang yang dituduh berzina. Dia tidak lapor. Tapi ada orang yang tahu bahwa si fulan menuduh berzina, terus si fulan ini dilaporkan oleh orang-orang kepada hakim. Ini panggil sama hakim. Kan berarti sampai urusan kepada hakim. Si yang dituduh zina tidak mengadu. Nah, kalau ulama mengatakan bahwa qazab ini hak Allah, maka dengan sampai kepada hakim, walaupun yang dituduh tidak menuntut, atau bahkan memaafkan, tetap harus apa? Dihad. Itu hak Allah. Dalam pencurian juga nanti akan ada, bahwa ketika orang yang dicuri memaafkan, tetap harus dipotong tangan kalau sudah sampai kepada hakim. Itu kaitan dengan apa hukum? Hukum di dunianya harus ditegakkan. Tapi kalau istilahnya dia tobat kepada Allah, ya antara dia dengan Allah, tobatnya diterima. Jadi tidak gugur dengan pemaafan si korban penuduhan tersebut. Terus juga bahwa yang apa had qazab itu kalau si hamba saya yang melakukannya menjadi separoh itu kan. Nah, kalau dalam kisah kan tidak. Ya. Sekarang orang hamba saya membunuh orang merdeka. Tetap kan? Dibunuh kalau soalnya enggak sampai kisah apa bayar diatnya kan penuh itu kan. Kemudian suqutul had, gugurnya had qazab. Wa yasqutu haddul qazbi bimaji'il qazif bi arba'ati syuhada. Had qazab ini gugur bila orang yang menuduh berzina itu bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dikarenakan para saksi ini menafikan dari orangnya sifat telah menuduh berzina itu. Berarti kalau ada 4 saksi berarti bukan menuduh lagi tapi memang fakta itu kan. Bisa membuktikan. Sehingga orang yang dituduhnya itulah yang kena had zina itu. Itu kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka gugur had qazab dan yang dituduh berzina, dia harus kena had zina. Itu pertama. Kedua, kalau yang dituduh itu, maksudnya si yang menuduh tidak bisa bawa hadir saksi, tapi yang dituduh ngaku apa? Berzina. Maka apa? Yang menuduh lepas dari sematan menuduh berzina, dia benar dan tidak kena sanksi deraan qazab. Dan orang yang berzina yang mengaku itu, dia yang berhak untuk mendapatkan had zina. Kemudian wa idza qazafatil mar'atu zawjaha fa innahu yuqamu 'alaiha al had idza tawaffarat syurutuhu. Bila si istri menuduh suaminya berzina, maka istri kena had qazab. Di had bila syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi sebaliknya, kalau suami yang menuduh istri berzina, kalau tidak bisa mendatangkan saksi, dan kalau seandainya si istri mengaku, kan dirajam, ya. Kalau istri menolak, tidak mengaku, si suami kan tidak kena had qazab, tapi jatuh apa? Li'an nanti. Saling meli'an. Jadi kalau istri menurut suami berzina, maka di had qazab. Tapi kalau suami menurut istri berzina, kalau tidak bisa mendatangkan saksi dan si istri tidak mengakui, maka wajib untuk melakukan apa? Li'an, mula'anah. Dan tidak dikena had qazab. Karena li'an itu untuk mengatasi kaitan dengan permasalahan tuduhan zina yang terjadi di dalam rumah tangga. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.